lebaran hati rindu, ku inginkan bertemu apabila jauh darimu. Apakah sampai hatimu meninggalkan aku? Dengarlah sayang suara hatiku ini, jangan biarkan hati gelisah menanti. Oh marilah kemari, kemarilah sayang. Duhai Puspita, datanglah engkau kemari. Meninggalkan aku, dengarlah sayang suara hatiku ini.